dipimpin adik-adikmu untuk mendoakan aku. Hanya orang punya visi akhirat, dia targetnya jelas. Jangan sampai kita merasa akhirat ini sepele, akhirnya anak kita menjadi berdua. Begitu dia maaf, kita wafat disuruh baca Quran gak bisa. Saking pinternya dia, malah jadi start MP3 player, depannya nasib bapak. Maaf Ustaz, ini bukan saya baca, ini langsung dari Saudi, 30 juz. Abdurrahman Asudais ada, Doha Junaid ada, Ustaz tinggal pilih. Ya. Disuruh membacakan doa untuk orang tuanya, ya dikumpulin malah 1000 anak yatim. Ya dibayar satu orang 100.000, ya doain bapak saya, doain bapak saya. Mahal, tapi belum tentu sampai. Sebab doa yang sampai jelas dari mana? Anaknya soleh. Maka sebagian orang tua merasa anaknya soleh itu gak akan anak bikin rugi anak soleh. Yang penting kaya nanti bahagia. Siapa bilang? Kalau ternyata dia kaya tanpa kesolehan. Saya punya jamaah tahun lalu, ini ceritanya nyata. Dia datang kepada saya, gitu ya. Ibu-ibu umur 65 tahun. Ya, dia suaminya sudah meninggal pensiunan Bank Indonesia. Ya, jadi dapat jatah pensiunan. Ibu ini jamaah saya di Akal Islam Center. Ya, bercerita dia itu kebetulan baru aja menghijrah pakai jilbab. Ya. Kemudian dia bilang Ustaz saya kebetulan dia bilang pengen berangkat haji tahun lalu. Tapi dia kalau daftar WNH Plus katanya lama ke Jakarta itu sampai 5 tahun. Saya nggak tahu sini berapa. WNH Plus saja 2 tahun. Ya. Kemudian dia bilang